Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah segala memberikan berkah kepada kita melalui renungan kita, kajian kita tentang ayat-ayat Al-Quran dengan membawakan dalam buku tafsir Mutawalli Sha'rawi, yang pada saat ini insya Allah kita akan masuki ayat ke-33 dari surah Ar-Ra'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Artinya, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu, atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan yang lahir, yang pada lahirnya sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka dan dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberikan petunjuk. Ayat ini adalah mengutamakan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau menekankan bagi siapa yang tidak mau mengambil petunjuk dari Allah, artinya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka orang itu tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang ditegaskan ketika Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin. Qa'imun ini bukan artinya di sini berdiri, lawan kata dari qu'ud, duduk, tapi di sini adalah dia mampu memanage atau mengatur di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia betul-betul merasakan kalau seandainya tidak ada petunjuk Allah, ini tidak akan bisa terjadi. Maka ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang seharusnya menjadi perhiasan di dalam diri kita. Kalaulah seandainya ini jauh dari kita, siapa lagi yang kita ingin meminta petunjuk kecuali selain Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang tidak pernah meminta, Allah tidak akan pernah memberi. Bagaimana Allah ingin memberi, dia tidak pernah meminta? Bagaimana Allah ingin membukakan hatinya, sedangkan dia tidak pernah membukakan hatinya untuk itu? Maka sudah jauh, bertambah jauh pula lagi. Maka orang-orang seperti itulah merasakan di dalam sekitar kehidupannya itu mempunyai fasilitas yang sangat lengkap, tapi mereka masih dalam kekurangan dan kekurangan. Mestinya ada ini kesalahan cara dia berpikir, bagaimana cara dia hidup di dunia ini. karena merasakan kadang-kadang ada orang merasakan kalaulah tidak mengganggu, kalaulah tidak menipu, kalaulah tidak menghasut di dalam hidupnya itu sehari-hari, dia tidak akan merasakan senang. Seakan-akan ini sudah menghiasi dirinya. Orang-orang seperti inilah dikatakan dalam ayat Al-Quran bahwasanya setan menjadikan dia itu sekutunya. Disebabkan apa? Perbuatan yang buruk itu tidak nampak di matanya, seakan-akan itulah hal yang baik. Perkataan atau banyak orang-orang yang koruptor, mereka itu seakan-akan membantu masyarakat, padahal mereka itu sudah mengeruk kekayaan rakyat Indonesia. Begitu juga orang-orang di dalam makelar-makelar banyak sekali mempergunakan tanah rakyat demi rakyat, tapi nyatanya mereka itu tidak sesungguhnya seperti apa yang ia laksanakan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah dijauhkan dalam hal ini, maka kita akan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ustaz Zainal Arifin, hidup kita ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini tidak akan lama. Maka kalau kita meyakini hal ini, maka kita akan terus bersegera untuk memenuhi kehidupan kita yang nanti di akhirat kelak nanti, itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Nah, di sini akan ditambahkan lagi kepada Ustaz Zainal dalam kajian ayat ini. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini memiliki beberapa pesan. Yang pertama, mana yang benar, Allah atau patung? Allah adalah Tuhan yang kita sembah dan dia menamakan dirinya dengan Allah. Sementara patung yang dibuat oleh manusia, kitalah yang menamakan dirinya sebagai patung yang bernama Lata, patung yang bernama Uzza, patung yang bernama Hubal, dan lain sebagainya, yang dibuat pada zaman Nabi oleh Amr ibn Luhai. Kul samuhum, kata Nabi Muhammad, kalian yang menamakannya, sementara Allah Tuhan dia yang menamakan. Wa huwa qaimun ala kulli nafsin, dialah yang mengatur kehidupan setiap manusia. Ada orang yang hidup dan bernyawa panjang, ada orang hidup yang bernyawa pendek, ada orang hidup yang bernyawanya menengah, ada orang hidup rezekinya terjamin semuanya sesuai dengan harapan, ada orang hidup yang rezekinya pas-pasan. Semuanya itu adalah qaimun ala kulli nafs, semuanya itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang pertama, yang benar tentu saja kita menyembah Allah Tuhan yang maha kuasa. Sementara patung tidak layak untuk disembah, sementara makhluk tidak layak untuk disembah, sementara manusia tidak layak untuk disembah. Semulia apapun seorang nabi tidak layak untuk disembah, semulia apapun, bermanfaat apapun hewan seperti lembu tidak layak untuk disembah. Yang layak untuk disembah adalah Allah, dan itu adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Yang kedua, sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq, bahwa orang kafir itu ingin merusak. Karena apa? Karena ketika tidak ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengikat diri kepada setan. Zuyyina lillazina kafaru, setan akan terus menggodanya untuk melakukan tipu daya, merusak yang sudah baik, menghancurkan yang sudah benar, yang sudah dibangun. Wasaddu anis sabil, menghambat jalan yang lurus. Ada jalan di persimpangan, dibuat polisi tidur yang sangat tinggi, itu tentu saja bagian dari merusak, merusak jalan orang yang berjalan. Terkadang kalau misalnya terjadi musibah, maka orang yang membuat palang sampai tinggi dan merusak kendaraan orang lain atau membuat kecelakaan, itu juga adalah pekerjaan orang kafir, pekerjaan orang yang diganggu dan digoda oleh setan. Di sisi lain, secara maknawi, ada jalan Islam yang lurus, yang baik. Ada orang-orang kaum kafir Quraisy yang menghambatnya. Para budak dilarang untuk masuk Islam. Kaum muslimin diblokir dan diisolir, tidak dapat sandang pangan dan papan, sehingga pergi ke Ethiopia atau Habasyah dalam hijrahnya ke Darul Aman. dan kemudian diblokir lagi sehingga Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah. Inilah soddu anis sabil yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada masa dahulu, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang pobi terhadap Islam, yang benci dengan Islam, membuat suasana raut wajah Islam itu keruh di hadapan manusia. Hanya dilakukan oleh segelintir orang yang baru mengenal Islam, kemudian mengatakan, dan inilah Islam, padahal itu bukanlah Islam, dan itu dan Islam jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Orang yang sesat mudah-mudahan didapat diberi petunjuk oleh Allah, tetapi biasanya orang yang sudah sesat dan menyesatkan orang lain sukar untuk mendapatkan petunjuk, karena yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran dari ayat 33 surat Ar-Ra'd. Iya. Sebetulnya kalau kita mengkaji lebih mendalam lagi, ini sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, dari sampai sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Karena Allah sudah menggariskan secara umum, afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Bima kasabat itu sesuai yang ia laksanakan, dia akan mendapatkan hal itu. Maka ketika Allah mengatakan seseorang itu dapat mengatur di dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan sunnatullah, orang itulah akan beruntung. Begitu. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, situasi yang sangat-sangat menyedihkan kita saat ini, tertulis di koran pada saat ini, yaitu Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua MUI Pusat Jakarta, jangan sampai Islam dipojokkan. Karena kalau sudah agama dipojokkan, ini akan seakan-akan agama itu mendapatkan musibah. Padahal Allah menurunkan dari jauh-jauh hari, yaitu pada masa Rasulullah, itu telah mendapatkan kegemilangan yang begitu indah, yang begitu istimewa. Kenapa kita harus menjauhi Islam yang mana sudah Allah gariskan bahwasanya Allah menurunkan wahyunya untuk menyelamatkan kehidupan kita? Justru saat sekarang ini orang ingin jauh. Jangan sampai kita terpicu dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari agama Islam. Karena inilah, ketika kita jauh, kita akan mendapatkan musibah yang sangat-sangat mengerikan dan tak pernah kita duga dan tak pernah kita bayangkan hal itu. Kenapa saya meyakini hal ini? Karena kita sudah banyak mengkaji ayat Quran, Allah juga menggariskan hal itu tentang bagaimana Allah menurunkan azabnya. Ketika turun azab, kita tidak akan bisa membayangkan azab itu yang begitu sangat-sangat menyedihkan dan tak pernah terbayangkan oleh kita. Inilah yang paling penting kita ambil, bahwasanya ketika kita menjalani kehidupan ini, jangan sampai pola pikir kita menyalahi agama. Karena agama itu adalah murni. Yang paling salah itu adalah bagaimana sebetulnya orangnya. Kalau orangnya membuat itu jahat, dia akan jahat. Agama ini adalah murni. Bahkan seluruh agama itu adalah murni untuk membela kebenaran dan keyakinan. Mudah-mudahan kita dapat menikmati apa yang kami sampaikan dan kekurangan itu dari kami. Dan kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.